sair matamu. Tiada sakit yang takkan sembuh, tak ada luka yang tiada obatnya. Maria, sengaja aku datang untuk membalut luka-luka yang sedang kau derita. Karena cinta, lihatlah, lihatlah, hai Maria, ku bawakan sekuntum bunga asmara pengobat luka. Asmara, pengobat luka.